Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati. Kita akan lanjutkan kajian kitab Taisir al-Allam, Syarah Umdatul Ahkam. Dan kita masih pada hadis yang ke-343. Kisah tentang orang-orang yang masuk Islam dari Badui. Tiba-tiba ketika mereka sakit, mereka diobati, malah membalas dengan kejelekan hingga dihukum dengan hukuman yang sangat-sangat berat karena perbuatannya pun sangat-sangat berat. Apa faedah yang kita ambil dari kisah kemarin? Dari riwayat ini, yustafadu minal hadis, diambil dari hadis ini beberapa faedah. Yang pertama, hadzal iqab alladhi sabbahu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala haula'il mufsidin iqabun syadidun wa muslah. Balasan yang Nabi tuangkan kepada mereka, para perampok tersebut yang murtad dari agamanya, yang mencongkel mata penggembala Nabi dan membawa lari unta-untanya, Nabi tuangkan azab atau Nabi tuangkan balasan atas mufsidin, atas para perusak tadi, iqabun syadid. Balasan yang sangat-sangat mengerikan. Wa muslah, dan termasuk muslah. Muslah itu mencacati, menusuk mata, itu mencacati namanya. Bayangkan dalam perang saja tidak boleh muslah. Nabi sebelum para sahabat berangkat perang pasti akan memberikan wasiat. Dan di antara wasiatnya adalah la taqtulu imra'atan wala walidan wala tumatsilu. Wala tumatsilu. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh para wanita, dan jangan mencacati musuh. Wala tumatsilu. Kalimat muslah tumatsilu itu maknanya mencacati musuh. Karena biasanya orang-orang musyrikin, kalau memerangi muslimin, korban-korban muslimin itu ada yang dipotong hidungnya, ada yang dipotong telinganya, ada yang dirobek perutnya, ada yang dikeluarkan jantungnya, dan seterusnya. Tetapi Nabi SAW memperingatkan para sahabatnya, memperingatkan kaum muslimin, la tumatsilu, jangan kalian mencacati musuh. Kalau sudah mati, ya sudah, cukup. Jangan mencuri pampasan perang, dan seterusnya. Tetapi, di dalam kisah kemarin yang kita bahas, kok Nabi menghukum mereka dengan mencongkel atau mencocok matanya dengan paku? Bukankah itu muslah? Wa qad nahaa an-nabiyyu 'anil muslah, padahal Nabi melarang muslah. Wa qad amara aydan bi ihsanil qatl wadh-dhabh. Nabi juga sudah memerintahkan untuk kalau membunuh musuh, bunuhlah dengan baik. Kalau menyembelih hewan-hewan ternak, sembelihlah dengan baik. Bagaimana membunuh dengan baik? Yang cepat mati. Menyembelih hewan juga yang cepat mati. Apa itu? Dengan pisau yang tajam di tempat yang benar, yaitu di lehernya. Perhatikan ayat Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal. Wadribu minhum fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Wadribu fawqal a'naq. Tebaslah leher bagian atas. Fawqa al-a'naq. Di atasnya leher. Jadi di bawah dagu, di atas leher. Itu kalau engkau menyembelih hewan ternak mudah sekali. Kayak tidak ada tulang di situ. Seret. Makanya disunahkan kita menyembelih hewan kurban sendiri. Biar kita tahu. Sehingga ketika menebas musuh pun Allah ajarkan untuk tebas di sana. Lebih cepat mati. Wadribu fawqal a'naq. Tebaslah leher bagian atas. Itu yang disuruh. Tetapi mengapa di dalam hukuman orang-orang tadi ada muslah dan matinya pelan-pelan. Pertama, muslah ditusuk matanya. Kedua, pembunuhan pelan-pelan karena dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Kemudian dibiarkan di tengah panas matahari. Sampai kehausan dan mati pelan-pelan. Min ajli hadha ikhtalafal ulama fi hukmi ha'ula. Oleh karena itu para ulama membahas dan berbeda pendapat dalam masalah ini. Fabaduhum yara anahu mansukhun bin nahi anil muslah. Sebagian ulama berkata bahwa hadis ini mansukh, terbatalkan hukumnya dengan hadis larangan untuk mencacati musuh. Wa haula'i muhtajuna ila bayani tarikh nasikhahu wala bayan. Pendapat pertama ini tentunya membutuhkan apa? Untuk mengatakan bahwa ini mansukh, membutuhkan sejarah. Bukti dalam bentuk sejarah. Mana yang lebih dulu? Larangan mencacati musuh atau hukuman ini yang lebih dulu? Kalau yang lebih dulu adalah melarang, ya berarti ini tidak mansukh. Tetapi kalau tadinya ini dulu terjadi, setelah itu Nabi melarang, berarti mansukh, terbatalkan hukumnya. Apakah ada sejarah penjelasan mana yang lebih dulu? Tidak ada. Wala bayan. Tidak ada penjelasan itu. Artinya apa? Artinya pendapat ini lemah yang mengatakan mansukh. Wa ba'duhum qal, sebagian yang lain berkata, hadal hukum qabla an tanzilul hudud. Sebagian lain mengatakan bahwa ini, hukum ini yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka sebelum turun ayat-ayat hudud. Sebelum turun hukum-hukum had. Wa qala Ibn Sirin, berkata Ibn Sirin, wa fihi nadhar. Pendapat ini pun ada kritikan. Mengapa? Fa inna qissatahu mutaakhirah. Karena kisah dihukumnya para perampok ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam belakangan kejadiannya, mutaakhirah. Berarti jelas tidak mansukh. Dan tidak pula dikatakan sebelum turun hukum had, sudah turun hukum had. Wa qala ba'duhum, sebagian yang lain lagi berkata, lam yasmul a'yunahum wa innama hamma biha wa fihi nadhar aidha. Ada lagi yang berkata, Nabi enggak mencongkel matanya, Nabi enggak menusuk matanya, baru berniat untuk menusuk matanya, tapi enggak jadi, katanya. Wa fihi nadhar. Ini juga sama. Ada kritikan pembahasan mana riwayatnya. Ini riwayat sahih dalam Bukhari dan Muslim, disebutkan yasmulu a'yunahum, mencocok mata-mata mereka. Faqad sahha annahu samala. Telah sahih riwayatnya bahwa Nabi menyuruh untuk menusuk matanya. Wa ajabu bi ghairi dzalik, dan banyak lagi jawaban-jawaban para ulama tentang kejadian ini. Mengapa kok Nabi menghukum dengan hukuman yang sesadis ini, hukuman yang seberat ini? Pertama, mereka dipotong tangan kakinya bersilangan. Kedua, ditusuk matanya. Ketiga, dibiarkan di tengah matahari, tidak diberi minum sampai mati kehausan. atau sampai mati tersiksa. Ini sepertinya berbeda dengan perintah-perintah Nabi yang lain untuk bunuhlah dengan baik, sembelihlah dengan baik. Maka jawabannya barakallahu fikum. Faja'a al-khabar qala ajabu bighairi dhalik, dan masih banyak lagi jawaban-jawaban para ulama. Wa kulluha ajibatun la tastaqim li ashabiha. Tapi jawaban-jawaban mereka para ulama tersebut semuanya tidak ada yang rajih alasan-alasan tersebut. Walladhi ara, sedangkan pendapat kami, kata Syekh Abdullah Al-Bassam. Ini penulis Taisir Al-Allam. Aku melihat anna hadhil uqubah min babit ta'zir. Hukuman ini termasuk babut ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir itu hukuman yang diberikan haknya kepada penguasa. Bebas untuk memberikan ta'zir dalam bentuk yang mereka pandang baik. Itu namanya hukum ta'zir. Jadi hukum itu ada dua. Ada hukum-hukum had, ada hukum-hukum ta'zir. Hukum-hukum had ditentukan dalam Quran dan Sunnah. Tapi hukum-hukum ta'zir diserahkan pada penguasa. Sehingga jangan salahkan penguasa kalau penguasa ingin membuat jera dengan memenjarakannya. Boleh. Itu kebijakan penguasa. Dan itu punya hak ta'zir. Atau mereka akan menghukuminya dengan berdiri di tengah panas matahari, begini, begini, begini. Misalnya, ya terserah. Pokoknya hukuman yang membuat jera. Termasuk Imam Syafi'i berkata, kalau aku penguasa diberi hak untuk menghukumi para ahli filsafat itu, ahli kalam, aku akan hukum mereka dengan dicambuk, dengan dipukul, dengan pelepah korma, dan diedarkan ke seluruh kampung sambil diumumkan. Ini hukuman orang yang meninggalkan sunnah kepada ilmu kalam. Tayyib, itu juga ta'zir. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau saya jadi penguasa, saya akan hukum begitu. Berarti ta'zir adalah hukum yang haknya diserahkan kepada penguasa, apa saja yang menurut penguasa akan membuat dia jera. Atau akan membuat orang lain jera. Qunibidina azzakumullah. Sehingga kata beliau, saya lihat itu adalah ta'zir. Sehingga kembalinya kepada kebijakan penguasa saat itu. Yakni kebijakan Rasulullah SAW. Karena orang ini melakukan sekian perkara kejelekan yang bertumpuk-tumpuk. Pertama sudah ditolong. Ternyata tidak berterima kasih. Berkhianat. Dipercaya. Kalau dia sudah masuk Islam, Masya Allah. Ternyata berkhianat. Malah membunuh, merampok, merampas, dan murtad. Kedua, hukum ridahnya, hukum murtadnya juga tidak ringan, berat. Setelah itu dia juga membunuh penggembala Nabi, bukan hanya membunuh biasa, tetapi menusuk matanya, mencongkel matanya. Artinya, qisas dilakukan dengan cara yang sama. Barakallahu fikum. Wa ta'ziru, makna ta'zir adalah ta'dib. Ta'dib itu memberi pelajaran. Wa marja'uhu ila ijtihadil imam, dan kembalinya kepada ijtihadnya seorang imam. Wa nadharihi, dan pandangan seorang imam, seorang penguasa. Fa qad yakunu khafifan wa qad yakunu syadidan, kadang ringan kadang berat, kembali kepada imam. Fayu'addi bil'iqabi wa ta'nib. Maka penguasa akan memberikan pelajaran dengan balasan, dengan hukuman yang menurut mereka akan membuat jera dan membuat jera orang lain. Misalnya, yu'addi bil'habsi. Menghukumi dengan habs, penjara. Jadi jangan dikira penguasa kita memenjarakan penjahat-penjahat itu, barakallahu fikum. menyelisihi sunnah atau menyelisihi syariat. Tidak, itu takzir. Wa yu'addib bima yarahu minal jild. Atau kalau bukan dengan dipenjara, boleh pula penguasa menghukum penjahat tadi atau menghukum pelaku-pelaku pelanggaran dengan cambuk-cambuk. Wa yu'addib bil qatl atau menghukum memberi pelajaran dengan hukum bunuh. Wa yu'addib bi akhdhil mal atau dihukum dengan membayar tebusan, apa istilahnya? Denda. Dihukum dengan denda. Wa kullu halaha sanadun minas sunnah. Semuanya ada sandarannya dalam sunnah al-hakimah. Karena itu termasuk takzir. Wa haula'il a'rabi 'amilu a'malan syani'ah. Sekarang kembali kepada pembahasan hadis ini. Orang-orang A'rab tadi, orang-orang Badui tadi, melakukan sekian pelanggaran yang sangat syani'ah, sangat mengerikan, sangat jelek, sangat busuk, sangat buruk. Dallat ala fasadi qulubihim wa khubthi tawiyatihim, yang menunjukkan rusaknya hati mereka, busuknya batin mereka. Faqad irtaddu 'anil Islam. Pertama murtad dari agama. Berpura-pura masuk Islam kemudian murtad. Ini kekurangan ajaran pertama. Wa jazaa'ul murtad al-qatl. Hukumnya orang murtad adalah dibunuh. Yang kedua, qatalur ra'i al-qa'im bi khidmatihim. Membunuh penggembala yang melayani mereka. Melayani mereka memberikan susu unta, memberikan air kencingnya, memberikan kebaikan pada mereka, menjamunya. Bahkan yang ketiga, bukan hanya membunuh, samalu ainaihi bighairi haq. Bahkan menusuk matanya. Tayib, dan kemudian dibiarkan. Dibunuh, ditusuk matanya, kemudian dibiarkan. Artinya dibiarkan, biarkan mati pelan-pelan tanpa diberikan sedikit pun kebaikan. Wasarqul ibil, yang keempat, mencuri unta-unta Nabi. Wa hiya li'amatil muslimin, sedangkan unta-unta itu milik seluruh kaum muslimin. Untanya Baitul Mal, untanya Baitul Mal. Fa hadza ghululun wa sariqatun wa khiyana. Maka di sana ada unsur ghulul, mencuri milik kaum muslimin. Wa sariqah, ada pencurian, perampokan. Wa khiyana, ada pengkhianatan. Dipercaya, ternyata berkhianat. Masih tambah lagi, wa harabullah wa rasulah, memerangi Allah dan Rasulnya. Biqat'it tariq, dengan merampok. Wal ifsad fil ard, dan merusak di muka bumi. Wa kafaru ni'matullah, dan mengingkari kenikmatan Allah. Kufur ni'mah. Kufur ni'mah. Wa hiya al-afiyah ba'da al-marad. Apa kufur nikmahnya? Allah sembuhkan dia yang tadinya sakit, Allah berikan kesembuhan. Bukannya bersyukur, malah kufur. Astagfirullah. Was-saman ba'da al-hazl. Juga kenikmatan dia sehat, gemuk setelah tadinya kurus-kurus, sakit. Fa kanu bihadha mustahiqqin li'adzabin. Maka orang-orang seperti ini layak untuk dihukum dengan hukuman berat. Seimbang dengan perbuatan mereka. Liyarda' man lam yadkhulil iman qalbahu minal jafah. Agar jera orang-orang yang belum masuk imannya ke dalam relung hatinya. Agar orang-orang yang lain, yang munafik, takut. Jangan sampai melakukan hal-hal seperti mereka. Tayib, amma hadithun nahi anil muslah, adapun hadis larangan dari mencacati musuh, adalah ketika berperang, musuh dalam keadaan sudah mati, ya sudah, jangan dicacati. Wal amr bi ihsanil qitlah wa dhibhah wa nahwu dhalik, adapun perintah untuk membunuh dengan baik, menyembelih dengan baik, yang lebih cepat mati. Fahuwa baqin fi halid. maka itu tetap berlaku seperti apa adanya kalau tidak menghadapi orang yang sejenis ini. Artinya orang-orang tadi sudah parah. Tapi secara umum, kalau kita berperang, tetap berlaku. Jangan cacati musuh. Yaitu musuh-musuh yang lam yartakib mitla hadihil jara'imil idham. Musuh-musuh yang tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kejahatan orang-orang ini tadi. Wallahul muwaffiq wa huwal alimul hakim. Allah lah yang memberikan taufik dan Dia Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Wa qad samalaha ula'i 'ainai ra'i. Karena mereka mencocok mata penggembala, waromahu fisyamsi, dan kemudian melemparkan gembala ini tadi yang sudah terkapar berdarah-darah dan mata sudah tercongkel, dilemparkan ke panas terik matahari, mati kehausan. Maka kata Nabi, perlakukan pada orang-orang ini seperti mereka memperlakukannya kepada gembala tersebut. Maka Nabi merintahkan mitla dzalika qisasan. Maka Nabi pun memperlakukan mereka dengan sama sebagai qisas. Wa qad marra bina anna madhhab katsir min al-ulama huwa qatl al-janib bimithli ma qutil. Sudah lewat bersama kita dalam kitab ini juga bahwasanya hukuman qisas itu pembunuh dibunuh disebutkan dengan cara yang sama, dan itu pendapat yang rajih dari para ulama. Kalau mereka atau orang itu membunuh muslim dengan pedangnya, maka dia juga dibunuh dengan pedangnya. Tetapi kalau dengan raddi bainal hajaraini, masih ingat itu? Radd bainal hajaraini, dipukul antara dua batu. Astagfirullah. Kan terjadi dalam riwayat-riwayat yang lalu, seorang diletakkan di atas batu, kemudian ditimpa dengan batu. Hancur kepalanya. Maka sang pembunuh dikisos oleh Nabi. Bagaimana cara kisosnya? Sama. Letakkan kepala dia di atas batu dan timpakan di atas batu. Berarti kisos yang raja adalah si pembunuh dibunuh dengan cara yang sama. Kalau membunuhnya dengan disiram air panas, dia juga harus disiram air panas sampai mati. Barakallahu fikum. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in aqabtum fa'aqibu mimitsli ma uqibtum bih. Kalau kalian membalas, maka balaslah dengan cara yang sama dengan apa yang mereka timpakan atas kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati hadis sahihain, akan datang nanti hadis dalam dua kitab sahih. Man qatala nafsahu bi syai'in 'udiba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu terus menerus lama-lamanya dalam neraka. Siapa yang bunuh diri dengan satu cara, maka cara itu akan menjadi siksaannya nanti yaumil qiyamah. Kalau bunuh dirinya dengan melemparkan dari atas gedung ke bawah, maka akan diulang-ulang terus yaumil qiyamah. Dilempar lagi, hidup lagi, dilempar lagi, hidup lagi, dilempar lagi. Terus dia merasakan siksaan tersebut selama-lamanya. Ancamannya demikian. Yang kedua, fil hadithi masyru'atut tadawi wa fi'lal asbab. Di dalam hadis ini juga ada faedah lain yang kedua, yaitu dianjurkannya berobat untuk melawan penyakit. Apa hukumnya berobat? Disyariatkan. Apa dalilnya? Hadis ini. Ketika mereka sakit, apa kata Nabi? Obati dia. Dengan dibawa ke tempat yang udaranya bagus, diberi susu, diberi air kencing unta sebagai obat, maka sembuhlah mereka. Berarti, boleh enggak berobat? Dianjurkan, bahkan yudani bihil wujub, bahkan hampir wajib. Mengapa? Karena hadis lain berkata, ketika datang orang-orang Badui, ya Rasulullah, ana tadawa, ya Rasulullah, apakah kami perlu berobat? Maka Nabi menjawabnya dengan bahasa umum, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawaw, berobatlah. Ini kata perintah. tadawaw, berobatlah. Fa innallaha la yada' da'an illa wada'a ma'ahu shifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena tidaklah ada sebuah penyakit kecuali Allah sudah meletakkan obatnya. Akan diketahui oleh orang yang tahu. Dan tidak diketahui oleh orang yang tidak tahu. Artinya kalau belum ada obatnya, kamu jangan berkata enggak ada obatnya. Katakan belum diketahui. Atau belum ditemukan. Pasti ada obatnya. Karena hadis ini tadi mengatakan, illa wada'a ma'ahu shifa. Tidaklah Allah meletakkan satu penyakit, kecuali Allah letakkan pula obatnya. Carilah, berusahalah. Qala wa anna minal ilaj. Dan bahwasanya faedah lain, termasuk penyembuhan, adalah rujuk ila ma'allafathul abdan. Termasuk pengobatan adalah mengembalikan apa yang merupakan kebiasaan orang tersebut. Orangnya biasa di tempat panas, dibawa ke tempat dingin, salju, sakit. Bagaimana di antara pengobatannya? Dibawa ke cuaca yang biasa dia hidup di sana. Ini yang tempat panas. Atau sebaliknya, dari tempat salju sana datang kemari. Maka ketika penyembuhannya perlu dibawa ke gunung yang sangat dingin, yang mendekati es, ke Diengkah gitu. Dan di sana diobati. Itu namanya allafathu al-abdan, yang badan ini cocok di sana. Sebagaimana cara Nabi tadi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula diberi makanan yang cocok, minuman yang cocok, yang biasa dia makan, yang biasa dia minum. Walibti'ad anil aradil maubu'ah. Dan juga menjauh dari tempat-tempat wabah. Dari tempat-tempat yang banyak penyakit. Wa ahwiyatir radi'ah. Menjauh dari tempat yang memiliki udara yang buruk. Polusi yang kotor, udara yang kotor. Dibawa kepada yang bersih. Yang ketiga, taharatu abwalil ibil. Faedah ketiga, bahwa air kencing unta tahir, tidak najis. Wa wajhatuhu anna tadawi bin najis muharram. Dari mana sisi pendalilannya? Najis itu haram. Sedangkan air kencing unta diminum, disuruh oleh Nabi untuk diminum, berarti dia tidak najis. Karena berobat dengan najis enggak boleh. Tidak mungkin Nabi mengajarkan berobat dengan najis. Berarti air kencing unta tidak najis. Walau furidha anna Nabi SAW adina lahum fi syurbiha lid-darurah, fa'innahu lam ya'murhum bi ghasli afwahihim wa awanihim. Kalau ada yang bilang mungkin itu darurat, padahal najis, tapi karena darurat sakit, minum air kencing unta. Kalau betul begitu, pasti Nabi akan berkata, setelah minum, cuci mulut kalian, bersihkan diri kalian, kalau memang najis. Tapi enggak ada perintah itu. Untuk mencuci mulutnya, atau mencuci bejananya, mencuci mangkok-mangkoknya, tidak. Tidak ada perintah itu, berarti memang air kencing unta tidak najis. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Tidak mungkin Nabi menunda penjelasan. Pasti akan dijelaskan. Hati-hati, itu najis. Habis minum, cuci mulutmu. Ini terpaksa saja, darurat saja. Tidak mungkin Nabi membiarkan. Karena kaidahnya takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Ini kaidah fiqhiyah. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, itu enggak boleh. Dan tidak mungkin bagi Nabi membiarkan mereka tidak dijelaskan najisnya, padahal waktu itu waktu hajah, waktu dibutuhkan. Wa yuqasu 'alal ibili, dan dikiaskan dengan unta semua binatang-binatang ternak yang halal dimakan. Binatang ternak yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Yang najis adalah yang haram dimakan, seperti kotoran kucing, air kencing kucing. Karena najis, karena tidak boleh dimakan, maka kotorannya haram. Adapun yang boleh dimakan, kotorannya tidak najis. Adapun yang haram dimakan, kotorannya najis. Begitu yang dipahami oleh para fuqaha. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kisira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.